warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, سلام مجلس يا الله مليكاً دنيا وآخرة. Alhamdulillah, qadar Allah, Allah memberikan kemuliaan kepada kita untuk bisa istiqomah di atas sunnah, menegakkan sholat berjamaah di masjid yang Allah muliakan ini, insyaAllah. Karena ada segelintir manusia yang menyebarkan fitnah bahwa tidak bolehnya sholat di masjid di bangku-bangku konvensional. Ini kejahilan yang teramat sangat murakab, bodoh dan begitulah. Ya, sementara Khalifah Umar bin Khattab mempertontonkan betapa lemah lembutnya Islam, bahwa asal kata tempat itu merupakan kesucian, kecuali tiga tempat yang beliau mengatakan Rasulullah pernah menyampaikan, tempat yang ada kuburan, tempat yang jelas tempat orang buang hajat, dan tempat kandang jenis binatang yang najis seperti keledai. Sisanya Rasul tegakkan, jilal arba li ummati masjidan, jadikan bumi ini untuk umatku masjid. Faman sami al-adhan fa'iqamis sholah, maka orang yang mendengar azan tidak akan terus. Itu merupakan kemuliaan. Sehingga teruslah kita istiqomah di atas sunnah menggapai kemuliaan. Bukankah Umar bin Khattab bahkan menjadikan sebuah gereja di Cordova menjadi sebuah masjid? Artinya pemanfaatan kemuliaan yang Allah berikan. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada kita untuk bisa istiqomah di atas sunnah, insyaAllah. Ikhwati fillah, kita akan coba kaji satu kajian mulia, yakni prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam kufur dan takfir. Karena ini banyak orang mengaku Ahlus Sunnah tapi mudah mengkafirkan, gampang mengiyakan fatwa segelintir ustaz yang bukan ulama. Ini sangat disayangkan sekali. Cuma orang yang pernah tinggal di satu firqo, yang pernah mengetahui bahwa cikal bakal firqo seperti apa. Wa ya'udzu billahi wa na'udzu billahi. Kita akan coba bahas bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berpendapat, yang pertama, masalah pengkafiran di mata Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hukum syar'i, ya, dan tempat kembalinya adalah Allah dan Rasulnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan bagaimana menegakkan bahwa ini kafir, bahwa ini perbuatan kufur, ini pelakunya kafir. Ahlus Sunnah tegakkan. Betapa banyak hadis yang dikumandangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat pun dilontarkan. Contoh saja surat Al-Baqarah ayat 5 yang Allah katakan bahwa orang kafir itu musyrik dengan kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah orang kafir itu diperintahkan kecuali mengesakan hanya Allah saja yang diibadahi dengan benar. Tapi mereka enggak mampu. Mereka datangkan keyakinan selain Allah untuk mereka imani. Agar sebagian mereka mengatakan cinta dengan cinta yang sama, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Allah tolak iman mereka. Kenapa? Ada kolaborasi antara iman dengan syirik. Yuhibbunahum ka hubbillah wal ladina amanu ashaddu hubban lillah. Sementara orang yang beriman, orang yang tegas mengatakan bahwa Allah lebih utama ketimbang lainnya, sehingga dia ukur kemuliaan dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat wa laysa qala asatid, bukan perkataan para segelintir ustaz yang mengkultuskan dirinya. Karena di negeri kita banyak sekali orang yang mengatasnamakan Islam, tapi pada hakikatnya dipertanyakan siapa suatu Islam yang dilontarkan. Orang yang merasa lulusan Jawa Timur merasa menjadi wakil Islam dari Jawa Timur. Jawa Barat pun begitu. Lulusan Madinah pun mengaku Islam lihat dari kami. Lulusan Mesir, Pakistan dan lain sebagainya. Padahal tegas Islam tidak butuh wakil orang per orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai perwakilan. Ini yang perlu dirapikan dan dikritisi supaya kedepannya enggak makin rusak. Ini yang kita perlu tegaskan bahwa agama itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang kedua, Islam mengatakan bahwa barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislaman itu tidak bisa lenyap darinya kecuali ada sebab yang meyakinkan pula. Ini perkataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak boleh kita mengkafirkan seseorang yang di hatinya masih ada iman kecuali telah datang keimanan lain kepada selain Allah. Maka yang membatalkan iman seseorang ketika ada iman lain kepada selain Allah. Berarti kita harus menegakkan hujah. Ya, harus langsung mendengar dari orang per orang tersebut, apakah orang tersebut memang jelas meyakinkan ada Tuhan lain selain Allah? Kalau dia mengatakan ada, kafir. Tapi kalau baru pakai zon, perkiraan, iyakum wa zon, fa'inna zon akzabul hadis. Jauhkan dirimu dari prasangka, karena prasangka itu seburuk-buruk kedustaan. Agama ini bukan prasangka, agama ini dalil, bukan akal-akalan. Karena banyak orang yang beragama dengan akal-akalan, atau beragama dengan perkiraan. Zon, zon naya zunnu, perkiraan, menggunakan perasaan. Hati-hati, agama tidak seperti itu. Yang kedua mengatakan bahwa selama di diri orang masih ada keyakinan dengan Allah, tidak akan dia dikatakan kafir kecuali datang keyakinan lain kepada selain Allah. Ya makanya enggak gampang kita mengkafirkan seseorang ya. Mungkin dia pelaku dosa besar, tapi dia tidak kafir. Karena orang yang melakukan dosa besar, orang yang Allah ampuni kalau dia mau bertobat, pun dia wafat, doa anak yang saleh bisa menghentikan azab kubur yang dia rasakan. Bukankah Nabi yang menjabarkan bahwa orang yang sedang dicambuk dalam kubur karena dosa besar yang dilakukannya, berhenti cambukan malaikat. Ketika ditanya, kenapa kau hentikan cambukan wahai malaikat, wala duka istighfarulahu daiman. Anakmu di atas dunia selalu beristighfar untukmu. Dan lainnya apa Ustaz? Walaupun ini hadis mungkin dipertanyakan antar ulama, istilahnya ada yang lemah. Oke, dari lain yang mengatakan Nabi perintahkan istaghfiru liahikum, betul? Was'alullah lahu at-tasbih fa'innahu al'ana yus'al. Duhai yang hadir, mintakan ampun untuk saudaramu ini. Ada perintah untuk memintakan ampun kepada Allah untuk saudara kita yang sudah meninggal, hatta dia berbuat dosa besar, kecuali syirik. Karena kalau bicara syirik, Allah sendiri yang memfatwa mengatakan bahwa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah ampunkan dosa syirik. Yang Allah ampunkan dosa selain syirik itu pun liman yasha, terserah Allah. Maka kalau bicara terserah Allah, jadilah kekasih Allah agar doa yang kita untaikan ini diijabah oleh Allah. Karena Allah berjanji, wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'azani la uidzannahu. Kalaupun dia meminta kepadaku, ku beri yang dia minta. Kalaupun dia meminta perlindungan kepadaku, ku lindungi, kata Allah. Allah Ghafurur Rahim. Maka kalau Allah Maha Pengampun, Maha Kasih, Maha Sayang, tolong orang per orang jangan jadi hakim buat orang lain kecuali Anda seorang hakim yang diangkat oleh pemerintah. Ini bahaya sekali ketika segelintir orang merasa menjadi hakim di antara orang lain. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Yang ketiga, prinsip-prinsip ahlus sunnah dalam kufur dan takfir yang ketiga adalah tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan nas sebagai kufuran merupakan kekafiran yang besar atau akbar yang mengeluarkan seorang dari agama. Sebab kafir itu ada dua. Yang pertama jelas, ini jelasnya Abdullah bin Mas'ud, bahwa kufur asghar dan kufur akbar. Kufur asghar, kufur kecil, kufur yang orang tersebut tidak keluar dari Islam. Ini kufur yang dikatakan kufur nikmat. Ya. dulu waktu masih susah berdoa sama Allah, ya Allah berikan aku pekerjaan, ya Allah kalau udah kerja punya penghasilan saya pasti rajin sedekah. Pas udah kerja punya penghasilan enggak demen sedekah. Ini kafir tapi kufur kecil. Ya Allah, saya kalau udah punya kendaraan insya Allah tiap pagi nemuin orang tua. Karena jaraknya lumayan juga, kalau ke orang tua dulu baru ke kantor, kadang-kadang kalau naik umum itu suka macet. Takut terlambat ke kantor, ya Allah, mudah-mudahan gampang punya Mio. Gitu ya, gitu berdoa sama Allah. Alhamdulillah, ya punya kendaraan. Setelah punya kendaraan, Allah Karim, orang tua samping gak enggak pernah ditengok. Ini kan kufur nikmat, bukan kafir mutlak. Kalau kafir mutlak apa? Pindah keyakinan. Ketika dia berkeyakinan ada kemuliaan-kemuliaan selain Allah, kafir. Ya. Yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ketika dia meletakkan cinta dalam ibadah kepada selain Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena bukti iman seseorang ketika dia tidak terkalahkan cintanya hanya kepada Allah. Nah, ini orang yang dikatakan kafir akbar, kafir yang mengeluarkan dia dari Islam. Maka tidak boleh kita gampang mengkafirkan. Yang keempat, yakni Ahlu Sunnah berkeyakinan tidak boleh menjatuhkan fatwa kafir kepada seorang Muslim kecuali telah ada petunjuk yang jelas, terang dan mantap dari Al-Quran dan As-Sunnah atas kekufurannya. Ya, berarti menegakkan hukum dulu. Enggak boleh kita pakai prasangka. Ini kadang-kadang kita beritahukan kepada masyarakat. Kadang-kadang kita beritahukan kepada masyarakat bahwa di dalam Islam ini tidak boleh kita gampang mengkafirkan. Mereka mengatakan mudah sekali mengkafirkan. Ketika kita katakan bahwa Anda kalau mau menyalahkan seseorang, jangan gampang mengikuti fatwa seseorang kecuali tahu sebab kesalahan orang itu melakukannya. Contoh, seorang ulama menulis satu buku di mana buku tersebut dipermasalahkan oleh banyak ulama lain. Maka Anda mendengar fatwa segelintir orang mengatakan jangan kau baca buku itu. Kesalahan menurut pandangan ahlul ilmi. Karena Anda boleh membaca buku itu untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan orang tadi. Bagaimana Anda bisa menyalahkan seseorang kalau Anda tidak baca bukunya? Fitnah tersebar di masyarakat. Oh, dia boleh memperbolehkan baca buku ini, buku itu yang tersesat. Itu kan sering terjadi. Bayangkan kalau antara orang Islam sudah seuzon, kemuliaan yang seperti apa yang dihayalkan? Tidak mungkin bahtera rumah tangga, bahtera Islam ini bisa berlabuh di surga kalau nahkodanya lebih dari satu. Allah Karim, hati-hati. Islam tidak pernah mencontohkan yang seperti itu. Ahlus Sunnah tidak menghukumi atas pelaku dosa besar tersebut dengan kekafiran. Sehingga banyak orang kalau udah ngelihat ulama bikin salah, udah jangan diikutin, jangan didoain, tersesat. Karena fatwa segelintir orang mengatakan sesat. Dia tersesat, dia masih hidup. Masih bisa didoakan semoga Allah berikan hidayah. Bukankah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mendoakan pamannya yang jelas-jelas penyakit dalam dakwah, Walid bin Mughirah, Abu Lahab, Abu Jahal. Apa yang Nabi katakan kepada Allah, ya Allah, kalau kau tak memberikan hidayah kepadanya, paling tidak lahirkan dari tulang sumsumnya orang yang mengesakanmu, ya Allah. Tuh. Ini pemahaman yang salah sekali. Kalau orang sudah berbuat salah, tutup mata, jangan bergaul, jangan ditegur, jangan wayadubillah. Entah siapa yang diikuti oleh orang yang seperti ini. Ya, ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Hidupnya muzab-zab. Orang-orang yang seperti ini, orang yang Nabi mengatakan innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta la yudhi minhu 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Yang Nabi katakan bahwa Allah kalau pengen ngambil ilmu dari manusia, bukan ilmunya yang diambil, tapi ulama diwafatkan. Kalau ulama sudah wafat, orang akan mengkhususkan beberapa orang menjadi ulama yang ditanya dan berfatwa. Fasuhilu fa'aftau bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fa'adallu wa'adallu, kata Rasulullah, yang ada fatwanya menyesatkan. Hati-hati. Ya, sebagai penuntut ilmu, jangan mudah termakan dengan suasana. tegakkan kemuliaan dengan ilmu. Apa ilmu yang dimaksud? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya makanya ketika ulama menyusun 10 karakter sukses orang yang mendidik, 10 karakter pendidik sukses di mata Islam, salah satunya adalah ikhlas, bertakwa, ilmu, tanggung jawab. Dan ada yang lain yang cuma saya pengen bahas ini saja, ilmu dan tanggung jawab. Hendaklah setiap orang yang beriman berilmu sebelum beramal dan bertanggung jawab pada setiap perbuatan yang dia lakukan. Sehingga kalau nanti orang bertanya, bukan katanya-katanya, tapi qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Dan itu merupakan kemuliaan. Karena yang dikatakan dakwah dalam agama ini, balighuani walau ahaya. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun sejumlah. Bukan beragama dengan perasaan, apalagi sampai berkoalisi, mencari kekuatan massa untuk memfatwa seseorang berbuat salah. Ini orang A dan B enggak akur. Si A cari koalisi dengan C dan D, musuhin B. Salah. Mudah-mudahan wahai A, melalui C dan D yang dekat sama si B ini, kamu bisa kembali akur. Itu yang terbaik. Ya, makanya antum jangan tergilas fitnah yang seperti ini nih. Di masyarakat mulai dihembuskan. Kan ada segelintir orang-orang yang kecewa dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dilempar fitnah di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Mulailah kita berhusnuzon kepada ulama, berhusnuzon kepada orang-orang yang Allah muliakan ilmunya, insya Allah. Subhanallah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah memiliki ciri khas yang keempat, tidak pernah menganggap dosa besar tersebut adalah kafir. Ya, ya, ini tidak pernah menghukumi atas pelaku dosa besar tersebut dengan kalimat kafir. Karena ada segelintir orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Presiden dikafirkan, ya, parlemen-parlemen ini dikafirkan, pimpinan-pimpinan ini dikafirkan. Padahal mereka orang Islam yang mungkin berbuat salah. Bahkan ada hadis yang mengatakan, Islam tudnibu la zahaballahu bikum. Kalaupun kalian tidak ada yang berbuat dosa, Allah akan musnahkan kalian semua. Kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, kata Allah, la dhahaba bikum, kumusnahkan kalian semua. Berarti aku salah mencipta, bukan manusia, malaikat yang kucipta. Bukan berarti kita wajib berdosa, ini cuma kabar saja. Manusia pasti berbuat dosa. Sehingga Allah mengatakan, wa ja'a biqaumin, dan akan kudatangkan kaum yang baru, yudnibuna, yang berbuat dosa, wa yastaghfiruna Allah wa yaghfirullahu lahum. Kaum yang berbuat dosa dan kaum yang minta ampun sama Allah dan Allah ampunkan. Karena pada setiap kesalahan yang pernah manusia perbuat ada hikmah di baliknya kalau dia mempelajarinya. Al-amal bi khawatimiha, bukankah Islam memandang bahwa seseorang itu tergantung akhirnya? Sudahlah, jangan terbiasa kita melihat orang dulu, lihat dia sekarang. Subhanallah. Ini jadi kebiasaan sebelum kita ke Kem Niaga, kita ada kajian di lapas wanita di Tangerang sana. Subhanallah, tadi di sana ya Allah, saya enggak bosan ngingetin deh. Jangan ada yang masuk penjara deh. Masyaallah. Ya. Jangan ada yang ngimpi benar-benar. Enggak enak. Subhanallah. Walaupun saya melihat di dalam sana kayaknya kesempatan menghafal Quran lebih banyak ketimbang yang di luar, gitu. Karena kalau orang di luar mungkin masuk penjara kan, yang di penjara tinggal keluar saja, betul? Insyaallah. Ya banyak yang berbuat salah, mungkin kesalahan yang tak sebesar orang di luar berbuat salah, cuma belum tertangkap saja. Artinya apa? Betapa Allah letakkan semua pada tempatnya, dan manusia yang mulia dimanapun dia berada, yang dia tahu hukum ditegakkan. Fi ayyi ardin tatah fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi mana saja dia berpijak, kewajiban akan Islam wajib ditegakkan. Ya. Makanya jangan gampang mengkafirkan seseorang. Lalu teman anak kafir nih, tar, benar-benar sholat juga, minum khamr juga, sholat juga, bermaksiat juga. Ya hayu ya qayyum. Dia talbis iblis, mencampur adukan antara kebaikan dengan perbuatan haram. Bukan dikafirkan, tapi diberikan nasihat kepada dia. Semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Kalau terus dia mengulang dengan keyakinan bahwa maksiat selejat ibadah yang dia lakukan, beritahukan kepada ulama untuk berfatwa. Biarkan ulama yang berfatwa, bukan orang per orang yang berfatwa. Karena biar bagaimana kita mengatakan bahwa dosa besar itu tidaklah kafir. Harus diberikan hukum yang jelas kepada orang yang seperti ini. Kenapa? Karena ada ayat tadi surat An-Nisa 48 yang Allah mengatakan bahwa yang Allah enggak ampunkan cuma dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah ampunkan dosa syirik. Yang Allah ampunkan dosa selain syirik. Wa yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Syirik yang enggak akan pernah Allah ampunkan. Sebenarnya ketika Rasul pernah bersabda mengatakan bahwa ayman mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhum in kana kama qala wa ila rajat alayhi. Ketika Rasul katakan dengan tegas orang yang mengatakan kepada saudaranya ayman mri'in qala li akhihi ya kafir, kalau ada orang Islam yang mengatakan kepada orang Islam lainnya ya kafir, Rasul yang sampaikan ya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dikatakan bahwa ya kafir, sama-sama orang Islam mengatakan kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka beliau katakan bahwa sesungguhnya apabila dia katakan seperti itu in kana kama qala wa ila rajat alayh, yakni dengan ucapan itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Apabila yang dikatakan kafir tidak seperti yang dikatakan, maka doa yang dia ucapkan kembali ke dirinya. Ini banyak, banyak sekali. Yang enggak boleh masuk ke masjid itu orang kafir, najis, betul? Nah, tapi kalau orang Islam boleh masuk enggak? Harus masuk ke masjid. Tapi ada segelintir orang yang di masjid kadang-kadang tingkah lakunya membuat orang enggak pengen masuk ke masjid. Banyak enggak? Banyak. Mengukur, ini bukan golongan kita nih. Orang baru datang atas bawah dilihat, sampai grogi, besok gak mau masuk lagi. Ar-ra'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Masyaallah. Harus jadi dukung. Ya. Ya, ikhwan, akhwat, lihat orang yang baru tobat, kemudian dia beragama dengan tahapan, yang perempuan baru pakai jilbab belum syar'i, yang laki mungkin seperti itu, ya, masya Allah. Coba kita berhusnuzon, ini orang sedang berusaha untuk bisa berbuat baik, bukan dihakimi. Dan siapa anda menjadi hakim buat orang lain, sehingga tingkah pola anda merusak keyakinan segelintir manusia. Banyak orang mengeluh, ya Allah Ustaz, anak terjadi satu perusahaan yang konvensional mungkin, anak pengen menjadi orang baik, cuma anak terikat dengan hutang piutang yang harus dipotong setiap bulan sekian, dilarang sekian tahun, anak akan keluar nanti. Masa ini kan merupakan masa tenggang, dia bisa beristighfar kepada Allah. Dia tegakkan masjid, dia tegakkan kemuliaan. Ulah segelintir orang yang gak pernah di posisi orang yang seperti ini, berfatwa, menimbulkan fitnah di masyarakat. Bayangkan, sehingga orang canggung untuk ibadah tempat yang seperti itu. Tolong tobat ya, akhi. Ulah segelintir orang-orang yang seperti ini merusak keyakinan segelintir orang. Bukankah Rasulullah SAW lembutnya dakwah yang beliau pertontonkan? Karena beliau yang mengatakan bahwa seorang pendidik harus lunak dan fleksibel dalam menyampaikan sesuatu. Kalau tidak, muskilah yang terjadi. Bukankah ada seorang laki-laki yang keluar dari jamaahnya Mu'adz bin Jabal, ketika dikatakan Mu'adz si fulan keluar dari jamaah sholatmu tadi, munafik. Orang yang mendengar ini marah dikatakan munafik. Dia katakan hati-hati kau Mu'adz berkata, kau sahabat Nabi tapi mulutmu tak terjaga. Munafik ada di dasar akpal, di dasar neraka yang paling bawah, di asfal safirin, fi darkil asfal minan nar. Saya bukan seorang munafik. Saya cuma orang yang baru tobat. Saya enggak kuat dengan bacaan anda. Dipanggil Nabi untuk menjadi hakim. Nabi mengatakan afatanun ya Mu'adz, kamu mau menimbulkan fitnah ya Mu'adz. Kau rasa semua makmummu sama denganmu? Hati-hati Mu'adz. Baca surat yang pendek, Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang dari Al-Qur'an. Berikan kenyamanan kepada makmum. Ketika Nabi berpaling kepada orang yang kabur tadi, kenapa engkau kabur? Jujur saja ya Rasulullah, saya tidak kuat dengan bacaan Mu'adz, karena pekerjaan saya masih banyak. Saya berpikir, pikiran saya bercabang dalam sholat, terus saya tinggalkan sholat. Nabi senyum sambil berkata, "Kamu datang waktu sholat ini. Atas apa yang kau baca kalau kau sholat?" Apa kata orang tersebut? "Saya enggak baca yang kau baca, Mu'adz baca. Karena saya enggak mampu membaca yang kalian baca. Apa yang kau baca?" kata Rasulullah. "Aku hanya membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Walla ilaha illallah, Allahu Akbar." Apa kata Rasulullah? "Yang aku baca dan Mu'adz baca sama dengan yang kau baca." Betapa lembutnya agama. Tapi Nabi tegas. Ketika Nabi ngomong ke tengah-tengah orang yang sudah tahu afdhalus salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba, Sebaik-baik sholat seseorang di rumah, kecuali yang wajib di masjid, Nabi bahkan katakan, ingin ku bakar rumah mereka yang tidak sholat berjamaah. Artinya ada jenjang dalam dakwah, ada uslubu dakwah, teknik dalam penyampaian. Yang ini yang gak semua orang mampu, gak bisa matang karbitan, atau rekomendasi segelintir ustaz yang dikibarkan, tidak bisa seperti itu. Sehingga yang ada fitnah di masyarakat, timbul kerunyaman dalam dakwah. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Subhanallah. Banyak-banyaklah kita beristighfar kalau sudah seperti ini. Wa astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kullati fadlin fadlah. Yumatikum mata'an hasanan. Nikmat yang dihayalkan manusia datang bukan dengan semena-mena, tapi mengedepankan istighfar pada setiap perbuatan yang kita lakukan. Summa latus'aluna yawma idzin. Adinain, karena perbuatan yang kau lakukan dengan waktu kosong yang kau mampu melakukannya, nikmat. Ya Allah bakal tanya nanti tentang semua yang kau lakukan. Ini yang gak gampang sekali. Ya, subhanallah. Wa yadubillah wa na'umudzubillah. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah pun berkeyakinan di hal yang kelima. Kata Ahlussunnah wal Jamaah, terkadang ada keterangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mendefinisikan suatu ucapan, perbuatan atau keyakinan merupakan kekufuran. Namun tidak boleh seorang dihukum kafir kecuali telah ditegakkan hujah atasnya dengan kepastian dan syarat-syaratnya. Apa saja? Ya, ini yang pertama, orang dikatakan kafir kalau memang dia mengetahui itu kufur, dia lakukan dengan sengaja tanpa ada paksaan. Karena ada surat An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ya, ini jelas ayat yang mengatakan tidaklah dikatakan kafir buat seseorang kalau berbuat kufur dipaksa. Sehingga orang dikatakan kafir kalau dia berbuat kekufuran itu dengan enjoy. Ya, meninggalkan sholat tenang-tenang saja dengan keyakinan emang sholat mah enggak wajib kan. Ya, perlu diingatkan sama dia, dari mana antum bisa katakan sholat tidak wajib sementara dalil mengatakan beda antara kita dengan kafir musyrik sholat. Teman tarokah atau kodekah, kalau yang ninggalin ancamannya kafir. Sehingga kalau anda sengaja tidak sholat, anda sengaja tidak sholat, seorang laki-laki berhubungan suami istri dengan istri yang sholat, zina. Berapa lagi anak-anak zina yang ingin kalian lahirkan jika anda tidak sholat? Allah Karim. Bagaimana saya dulu enggak sholat sudah punya anak, istighfar semoga Allah ampunkan anda. Berarti anda melakukan tanpa ilmu. Mudah-mudahan kedepannya tidak. Seperti itu agama. Kemudian yang lainnya apa? Dilakukan dengan sengaja dan bebas dari paksaan, serta tidak ada penghalang-penghalang. Ya, jadi bahwa dikatakan orang kufur kalau dia mengamalkan dengan mengetahuinya, dilakukan dengan sengaja dan bebas dari paksaan, serta tidak ada penghalang. Mutlak dia dikatakan kafir. Yang keenam, Ahlu Sunnah tidak mengkafirkan orang yang dipaksa dalam keadaan terpaksa. Tadi yang sudah saya katakan, nanti baca-baca di luar kajian surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraka bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'azim. Allah yang bilang. Ya, Allah yang mengatakan barang siapa yang kafir, man kafara billah, barang siapa yang kafir kepada Allah min ba'di imanihim, setelah dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali dikatakan kafir buat orang-orang yang kecuali ini, yakni orang yang berbuat kufur karena dipaksa hatinya ingkar. Makanya mungkin ikhwan-ikhwan yang masih kerja di bank-bank konvensional, ya, yang ribawi, ya, saya yakin hatinya sudah ingkar tapi belum mampu untuk keluar, hati terpaksa karena terikat dengan hutang piutang. Allah ampunkan kita. Ayat ini menjadi hujah dan dalil. Sehingga dalam istighfar yang kita lakukan di rentang waktu yang mungkin kita akan berusaha untuk menghindarinya, jangan kita diam untuk tidak beribadah. Tegakkan kemuliaan, dirikan masjid, sholat berjamaah, semoga Allah muliakan. Dan dengan ini Allah akan tanamkan sekian banyak kemuliaan, insya Allah ke depannya lebih mulia. Ini kan yang kita inginkan kan. Tapi ulah fatwa segelintir orang yang perlu diajak dialog empat mata gitu loh. Mudah mengkafirkan sesuatu, menutup mata. Bahkan Nabi mengatakan la tahtakiruna walau firsina syatin. Tolong, jangan pernah kalian hina sedekah orang yang ujung kuku dibakar. Seukuran ujung kuku dibakar, sedekah orang jangan dihina. Perbuatan baik seseorang pun jangan dipandang sebelah mata, karena surga milik Allah, bukan milik Anda. Ini yang sangat disayangkan sekali, ya. Jadi mudah-mudahan kita lebih berilmu dan bertanggung jawab dengan semua yang kita lakukan. Jadi kalau ada fitnah di segelintir orang adalah kul Rabbi Allah fun mustaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqamah. Karena Allah al-Hakim. Allah yang menjadi hakim di antara perbuatan yang kita lakukan. Semoga Allah memuliakan kita. Berdalilkan surat An-Nahl ayat 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman. Orang-orang yang ingkar hatinya ketika dia mengamalkan perbuatan yang dia sudah tahu ini enggak boleh, cuma memang belum mampu, ada proses dalam perubahan. Semoga Allah memuliakan orang yang mau berubah. Subhanallah. Dan yang ketujuh, kafir tersebut ada bermacam-macam. Ya, kafir ada bermacam-macam, walaupun globalnya dua, kufur asghar, kufur akbar. Ya. Tapi dalam istilah ini dikatakan bahwa kafir, kekafiran itu ada beberapa macam. Yang pertama dikatakan juhud. Juhud di sini ya artinya kafir dalam bentuk pengingkaran. Ya, orang yang juhud, orang yang ingkar gitu ya. Kemudian kafir takzib. Kafir takzib di sini artinya kufur dalam bentuk pendustaan. Dan yang ketiga dikatakan ibah. Ibah itu artinya sikap enggan. Ya, jadi kalau ngelihat kebaikan tuh kayaknya gimana gitu loh. Sampai dia enggak boleh ngelihat orang lain berbuat baik, kayaknya kesel gitu loh. Seakan-akan bisa tersaing kebaikan dia yang dipandang baik oleh manusia selama ini. Akhi fillah, kebaikan yang kita lakukan itu karena Allah, bukan karena manusia. Sehingga mungkin ulah segelintir manusia berfatwa tentang kebaikan dalam dirinya bisa rusak karena ibah ini. Yang ketiga, yang keempat, ya ini syak. Kafir dalam bentuk keraguan. Banyak orang yang yakin, banyak orang yang beragama Islam tapi ragu dengan perbuatan yang dia lakukan. Ini pun dikatakan kufur. Karena beragama tidak boleh ragu. Islam enggak mengharamkan keraguan-raguan dalam agama. Karena keraguan-raguan dari syaitan, al-waswas minasyaitan. Bukankah pernah disampaikan bahwa al-hammi wal huzn, kegelisahan dan kesedihan yang kalian rasakan itu sebab asyakki wa syukat, karena tindakan yang ragu-ragu dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Makanya orang Islam enggak boleh ragu-ragu, harus yakin. Kalau sudah mengatakan kul rabbi Allah tsummastaqim, kalamun nas la yantahi, omongan orang enggak ada ujungnya, maju terus. Yang penting ukurannya Allah, Rasul dan para sahabat. Ya, bertanyalah kepada ulama, bukan ustaz, ulama. Kalau ustaz berfatwa dengan fatwa ulama, ikuti fatwanya bukan ustaznya. Dan di Indonesia tidak ada ulama yang mutlak dipatuhi tunggu fatwanya. Ya, kecuali kita menuju pada ulama-ulama yang ada di Madinah sana. Yang jelas fatwanya tegas sekali menegakkan kemuliaan. Ulama alam, ulama di atas dunia ini. Ini yang dikatakan kemuliaan. Kemudian yang atau yang kelima, ya ini kufur kemunafikan. Orang munafik itu bisa menjadi kufur. Dosa besar yang dia lakukan. Karena Allah yang mengatakan innal munafiqin fi dharikil asfal minan nar. Yang namanya munafik di dasar neraka yang paling bawah. Kemudian yang berikutnya i'rad atau sikap berpaling. Kufur dalam bentuk berpaling ini kufurnya syaitan. Berpaling dari perintah Allah. Ketika diperintahkan sujud kepada Adam, dia enggak mau sujud. Fasajadu illa iblis. Cuma iblis yang enggak mau sujud. Dia berpaling dari perintah Allah. Makanya kita enggak boleh cikal bakal kekufuran itu ketika kita berpaling. Padahal begini saja. Kalau memang di Quran sudah ada, di hadis sudah ada, ya sahabat melakukan, walaupun mungkin kita belum mampu melakukan, jangan kita menentang hukum. Katakan astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Hamba yakin ini kebenaran, cuma hamba belum mampu melakukannya ya Allah. Jadi bukan arahkan penentangan, bukan. Bahkan minta sama Allah, Allahumma sahhil umurana ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Minta diberikan kemudahan. Kalau orang mampu berbuat kebaikan, kenapa saya tidak? Bukankah di Islam itu hasud atau iri haram kecuali di dua tempat? boleh kita ngiri kalau melihat orang yang berilmu menyampaikan ilmunya. Yang kedua, boleh kita iri melihat orang kaya yang rajin sedekah. Silakan. Saya yakin bahwa orang yang bersedekah anfik unfik alik. Orang yang bersedekah Allah infakkan dia. Maka bagaimanapun juga caranya saya harus berinfak. Ya. Kalau melihat orang bisa bersedekah, kenapa saya tidak? Ini suges, bukan berpaling. Bukan malah ketika diterapkan hukum kepada manusia, malah ada kerusakan. Ya apa? Karena apa? Karena memang teknik dakwahnya pun disalahkan oleh ulama. Banyak orang yang pengen bikin yayasan, pengen bikin apa? Masjid, bikin apa? Sementara yang dibuat masyarakat belum tahu, proposal udah maju, betul? Sambil mengatakan, anak pengen dakwah ini saat ini ada orang ini kaya nih, mudah-mudahan kalau didakwahin, wow, ini harta bisa kita manfaatin. Saya katakan jahil murokab orang yang seperti ini. Karena di Islam, orang kaya yang tobat bukan hartanya yang diambil. Bahkan Nabi memberikan harta kepada Abu Sufyan ketika dia baru masuk Islam. Maka di Islam diletakkan zakat dan sedekah itu setelah iqamish shalah wa ita'iz zakat. Tegakkan dulu imannya, baguskan sholatnya, tanpa diminta pun akan keluar hartanya. Kita tidak, kadang-kadang segelintir orang pengen bikin yayasan, pengen bikin aktivitas islami, proposal dimajukan, bukan pemahaman tentang yang dia perbuat kepada masyarakat. Lagi-lagi kesalahan yang teramat sangat, sehingga Islam diidentikan dengan sesuatu yang minta sumbangan, minta ini, minta itu. Allah Karim, lokana khairan la sabakuna ilaih. Seandainya perbuatan ini baik, para sahabat sudah melakukan. Tidak seperti itu. Pandaikan manusia, rapikan syahadat mereka, kuatkan sholat mereka, zakat akan keluar dengan sendirinya. Setelah Anda menjabarkan tentang yang Anda perbuat, mereka tertarik untuk membantu Anda, akan wassalam. Tidak pun Islam terus berjalan. Resikonya apa kalau kita minta bantuan, begitu saja orang gak kasih, akhirnya kita suuzon. Bahillah inilah, wah. Salah lagi, Islam gak seperti itu. Maka Nabi tidak pernah perintahkan kecuali kepada orang-orang yang memang sudah tegas sholat yang dia lakukan. Allah Karim. Kemudian yang berikutnya yakni istihza, mengolok-olok. Ya orang bisa kufur kalau sering mengolok-olok. Udah jelas ini teman kita tegakkan sunnah, dia praktekkan agama dalam kehidupannya. Yang ada dikasak kusukin, diomongin, ya sampai akhirnya dia malas menegakkan sunnah. Kau tanggung dosa dengan kekufurannya. Ya, banyak orang yang mau menegakkan sunnah enggak jadi menegakkan sunnah karena dikata kusukin. Ya, anak-anak muda lagi semangat berdakwah dan yang dia dakwakan itu qaulullah wa qaul rasulullah wa qaul sahabat, ulah fatwa segelintir orang yang dituakan sehingga membuat orang malas dalam berdakwah. Tanggung dosa Anda kalau begitu. Membuat orang enggan untuk melakukan kebaikan. Wa yadbillah wa na'udzubillah. Ingat, agama bukan milik kalian. Agama milik Allah, milik Rasul dan para sahabat yang mengamalkannya. Dan yang terakhir yakni istihlal. Orang bisa kufur kalau gampang menghalalkan segala cara. Istihlal. Ya, dihalalkan saja. Padahal yang namanya agama itu ada di Quran, sunnah dan pemahaman sahabat. Kalau pendapat orang bisa ditinggalkan. Pendapat orang ini mungkin pendapat. Ya, orang berpendapat bahwa tidak boleh sholat di masjid yang di tempat-tempat yang mungkin ribawiyah dan lain sebagainya. Itu kan pendapat. Karena ada hadis tegak mengatakan bahwa ju'ilal ardu li ummati masjidan. Apakah pendapat bisa mengalahkan hadis yang mengatakan ju'ilal ardu li ummati masjidan, dijadikan bumi ini untuk umat ke masjid kecuali tiga tempat? Tidak bolehnya kita sholat di tempat apa yang ada kuburannya kata Rasulullah, la taqumu fihi abada. Kemudian hammam, tempat buang hajat, dan yang ketiga kandang binatang sejenis keledai yang najis. Sisanya la ba'sa bih. Apakah fatwa orang tersebut bisa mengalahkan hadis tadi? Allah Karim. Tidak ada hadis yang mansuh dengan fatwa ulama. Kecuali hadis yang dhaif, hadis yang munkar. Hadis itu sahih, sahih jiddan. Ya, makanya ini hati-hati sekali, hati-hati. Jadi antum kalau memang sudah yakin bismillah istiqomah sudah. Enggak ada keraguan lagi untuk melakukan sesuatu ya. Baik, ini mungkin anak bagi dua ya, prinsipnya ini, takut dalam bagian waktunya anak sengaja berikan sedikit waktu untuk bertanya jawab. Silakan yang mau bertanya jawab ya. Yang saudara saya baca dulu ya. Akhir da'wan alhamdulillahirrabbilalamin. Ada seseorang di kampung ana yang hujah dan dalil sudah dikasih tahu. Dia mengatakan bahwa tahlilan, yasinan, maulidnya karena kebaikan di dalamnya selalu berkata menurut saya. Mohon penjelasan. Akhi fillah. apapun yang Anda lakukan dalam bentuk ritual ibadah yang Anda ulang, bid'ah. Satu perbuatan yang dikatakan ibadah dan diulang-ulang itu namanya bid'ah. Anda harus memberikan dalil. Apakah zaman Nabi ada tahlilan? Gitulah. Kalau tahlilan yang Anda terjemahkan seperti 7 harian, 100 harian, ya, itu tahlilan menurut Anda. Tahlilan dalam bahasa Arab artinya kalimat la ilaha illallah. Nabi ajarkan tahlil. Ini mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, tahlil. Takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah. Tapi kalau tahlilan yang diterjemahkan ngeriung, ya, baca ratibah, tawasulan, tahlilan seperti ini, afwan. Kalau Anda melakukan, berikan dalil. Kalau memang enggak ada, ya sudah, jangan diulang. Karena agama ini butuh contoh. Apakah Nabi mencontohkan atau tidak, ya. Jadi jangan mengatakan, tapi kan baik, Ustaz. Agama bukan pandangan manusia baik atau tidak. Seperti orang yang sedekah bumi, apa kalau panen, potong kepala kebo, ngasih ginjal orang kidul. Tapi kan baik, Ustaz. Saya lihat mereka tuh menangis ketika memotong kepala kerbau. Ya Allah, enggak gitu. Antum melihat aja orang nonton sinetron juga bisa nangis gara-gara nonton itu. Agama bukan seperti itu. Agama bukan dilihat kebaikan menurut manusia. Agama ini dalil, bukan akal-akalan. Ustaz, teman saya seorang programmer dan dia bekerja di bank konvensional. Program yang dibuat dipakai oleh bank tersebut cuma karena sudah keluar dari bank. Apakah dia mendapat dosa jika programnya masih digunakan? La, insyaallah tidak. Allah Ghafurur Rahim. Ya. Alla taziru wa ziratun wizra ukhra. Orang enggak terbebani dengan dosa orang lainnya. Ya, kecuali kalau dia dulu berbuat, dia sudah tahu hukum, sengaja berbuat, ya. Nah, kalau dia dulu memang jahil, ya, dia tidak terbebani dengan dosa di masa lalu. Karena ada hadis yang mengatakan orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa. Ya, Anda pernah melakukan perbuatan dosa, gitu ya. Ya, contoh orang yang bunuh 99 orang itu, mungkin yang dibunuh itu punya anak banyak. Sekarang anaknya pas sudah dibunuh bapaknya, anaknya menjadi orang pengangguran, ada jadi maling. Apa dia menanggung dosa? Lah. Karena dia memang dulu membunuh karena kejahilan. Sama dengan programmer ini, mudah-mudahan karena kejahilan dulu. Ya, jangan diteruskan, jangan termuting sendiri, ya. Ustaz, saya penasaran, kata teman saya melalui email kerja di bank haram dan semakin besar gaji bonus yang diterima semakin besar. Antum ngutak mana gini. Istighfar, ya, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan antum untuk bisa ditempatkan di tempat yang lebih mulia, insyaallah, ya. Saya selalu ditakuti. Ini satu orang yang nulis ini, kayaknya memang menunggu Anda kayaknya. Saya selalu ditakuti oleh teman saya bahwa si pemakan dari hasil riba akan berenang di sungai darah akhirat nanti. Akhi, betul, itu betul semua. Makanya, ya, bukan anak pelipu lara antum, bukan, ya. Tapi memang ada ayat yang mengatakan illa man ukriha wa qulubuhu mutmainnatun bil iman. Ya, Anda sudah tahu hukumnya, cuma Anda kan terikat dengan perjanjian yang Anda belum bisa keluar darinya, betul? Nah, selama Anda menunggu rentan waktu keluar dan Anda beristighfar, Allah ampunkan Anda. Bukan ustaz yang jadi fatwa, Allah yang mengatakan illa man ukriha wa qulubuhu mutmainnatun bil iman. Allah ampunkan orang yang berbuat salah kalau terpaksa. Sehingga kalau antum wafat sekarang, surga jaminan buat antum. Kecuali kalau antum enjoy, gitu, ya. Kayaknya asik juga ini. Ustaz, apakah beda tahjir dengan takfir? Kalau tahjir itu menghajar, mendiamkan. Kalau takfir mengatakan dia kafir, beda, ya. Makanya tahjir itu presiden ke rakyat, guru ke murid, orang tua ke anak. Ini teman sama teman tahjir. Ilahi Rabbi. Dari mana dalilnya? Udah gitu tahjirnya lebih dari 3 hari lagi. Nabi mengatakan la yahillu li muslimin ayah juro tahjir tuh. Fokus salat. Tidak boleh orang Islam mendiamkan orang Islam lebih dari 3 hari. Maka buat orang yang suka mentahjir udah setahun enggak mau tegur-teguran, tanya hadis mana yang diikutin, tanya ke dia. Ini nafsu, bukan tahjir sudah babnya, ya. Dan mohon nasihat mengenai kejadian di Timur Tengah, Mesir, Tunisia. Apakah boleh menurunkan presiden yang zalim? Akhirilah, ya. Yang kita lihat di masyarakat di Mesir, ya, di Yaman, di Tunisia dan lain sebagainya, ini fitnah khawarij. ya, karena menurunkan presiden yang zalim menurut segelintir orang karena kesalahan yang dia perbuat dengan kerusakan yang lebih besar haram dalam agama. Maka tidak boleh kita mengatasnamakan demonstrasi itu jihad. Nah, ya. Salah Nabi yang mengatakan apa, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan habasiyan, sekalipun seorang budak dari Habsi yang menjadi pemimpin kamu, kalau sudah terangkat taat lebih mulia. Ya. Karena mengislah itu bukan dengan memfitnah dari pinggir jalan, memaki sehingga hilang kepercayaan orang yang enggak berilmu dengan orang yang berilmu, bahaya sekali. Ya. Mengatakan presiden terlaknat, kurang ajar, yang dengar orang-orang yang enggak sekolah ikut-ikutan. Jujur saja, karena orang yang masuk ke beberapa instansi yang sulit dimasuki beberapa instansi ini, ya ke beberapa tempat ya, Mabes, KPK, Polda dan lain sebagainya, Parlemen Pertahanan Nasional ya, ini tempat-tempat yang kadang-kadang cenderung banyak orang demo. Ya, Kejaksaan Agung kita ada kajian di sana juga. Masya Allah, itu yang mendemo dari pinggir jalan itu sudah bukan mutlak pendemo, bayaran sudah. Ya. Bahkan mereka pun orang-orang yang berpenampilan enggak syar'i. Kalau Anda ingin mengkritik orang, Anda harus lebih syar'i dari yang dikritik harusnya. Ini ya sudah yang mengkritik lebih anjur ketimbang yang dikritik. Allahu Akbar, habis mabok. Kupingnya batu baterai masuk, Masya Allah. Ini kan sudah kehancuran, sudahlah. Makanya jangan masukkan sesuatu yang bukan Islam, yang bukan Islami ke dalam Islam. Nanti timbulnya fitnah. Ya, makanya fitnah yang ada di Indonesia, ya, fitnah yang ada di Mesir, fitnah yang ada di Yaman, Libya, ini fitnah Khawarij. Jangan kita terjual dengan fitnah seperti ini. Ya. Tugas kita ini untuk mengislah diri kita, keluarga kita dari fitnah yang lebih besar lagi nantinya. Ya Allah, alhamdulillah. Adapun tentang kezaliman pemerintah yang kita anggap zalim, ya, doakan semoga Allah berikan hidayah. Atau biarkan orang yang lebih berhak untuk memberikan nasihat kepada mereka. Dan alhamdulillah, akhirnya, ya, Masya Allah, dakwah Ahlus Sunnah sudah masuk ke mereka. Bahkan kalau Anda sedikit-sedikit berikan bocoran kepada antum, ya, berapa banyak para jenderal di atas itu yang selalu puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, dan Anda jadi saksi sendiri melihat mereka seperti itu. Anda masuk ke ruangan beberapa menteri di sana, mereka habis sholat duha, mereka menangis dengan jabatan yang mereka miliki sekarang. Semua Allah berikan hidayah insya Allah ke depannya. Ya, jadi jangan kita bersuuzon dengan orang-orang yang belum pernah kita bertemu langsung dengannya. Pemahaman jil bahwa semua agama sama, apakah bisa dikatakan sebagai kafir? Iya. Karena dia sudah memberikan keyakinan selain keyakinan yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bab kufur ini bisa dilihat di kitab Al-Wajibat yang menggugurkan keislaman seseorang, ya. Ketika dia berkeyakinan ada hukum selain Al-Qur'an yang lebih baik, maka dia kafir. Bagaimana sikap ahli sunnah tentang Ahmadiyah? Ahmadiyah bukan Islam. Walaupun syahadatnya sama, tapi konsekuensinya beda. Karena Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah. Mereka mengatakan Mirzabul Ahmad Nabi, kafir. Dan ulama sudah mengkafirkan, walaupun syahadatnya sama. Dan saya sudah sampaikan di perjumpaan yang kemarin, mungkin yang cikal bakal ke Ahmadiyah banyak. Ya, syahadatnya sama tapi enggak sholat banyak kan? Syahadatnya sama dengan kita, tapi tetap minum khamar, berbuat zina, berbuat kufur, ada? Ya, kalau melembaga tidak dikafirkan sama ulama. Ya. Atau mungkin yang saya cadar kepada antum di perjumpaan yang lampau. Syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ucapan salamnya beda. Kalau kita assalamualaikum dia aswarwob, betul? Aswarwob, ustaz, ustazah was, gitu. Coba Anda bikin lembaga partai Islam ciri khasnya aswarwob, disesatkan namanya punya. Ya, jangan main-main gitu ya. Bid'ah itu perbuatan sesat atau orangnya yang melakukan sesat-sesat tidak katakan kafir. Ayuh. Ya kalau sudah meladuni dia sebagai ahli bid'ah, maka dia bisa dikafirkan oleh ulama kalau bid'ahnya mengeluarkan dari Islam, gitu ya. Salat yang seperti apa yang bisa satu menghindari dari perbuatan fitnah dan mungkar, cermin rasa syukur kita, salat yang khusyuk. Salat yang mengedepankan ilmu dalam setiap perbuatan yang dilakukan. Wudhunya berilmu, gerakan salatnya berilmu, ya, bacaannya pun berilmu, dan niat yang dia miliki tentu dengan ilmu. Ya, makanya berilmu sebelum berkata dan beramal, bukan ikut-ikutan. Bacaan apa yang disunahkan jika kita selesai membaca Al-Qur'an? Alhamdulillah. Apakah shadaqallahul azim sudah sesuai sunnah? Shadaqallahul azim itu artinya maha benar Allah yang maha agung. Kalimat shadaqallahul azim itu kalau Anda mendengar ayat Anda paham. Ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat bagaimana kalau lihat unta diciptakan, Anda umroh haji, ngelihat itu unta, sadaqallahul azim, tuh cocok. Betul Allah nyipta ini unta, masya Allah. Enggak bawa air, apa enggak bawa tangki air, tapi punya gunung air sendiri, ya Allah. Di gurun di mana ada aqua isi ulang, gitu kan? Itu namanya dia takjub atau dia baca ayat dia paham, sadaqallahul azim. Maha benar Allah, betulnya ayat. Betul boleh. Tapi kalau sadaqallahul azim dicium Quran. Kenapa? Udah beres gitu. Emang sadaqallahul azim apa? Ya artinya the end. Udah end masyaallah. Enggak begitu terjemahannya. Dari zaman Nabi sudah ada orang baca Quran tapi enggak pernah pakai sadaqallahul azim, ya. Sadaqallahul azim diucap kalau kita paham dengan yang kita ucapkan. Sehingga bacanya alhamdulillah selesai baca sesuatu, ya. Jika seorang istri mengizinkan sholat jamaah bersama suami, menginginkan sholat berjamaah bersama suami di rumah, sementara dia mesti tidak mau, bukankah laki-laki wajib di masjid? Bagaimana menyikapinya? Ayolah, perempuan itu sholat di rumah lebih baik ketimbang sholat di masjid. Sehingga ulama mengatakan sholat perempuan di rumah sama derajatnya dengan sholat imam di masjid. Nah, makanya biarin laki di masjid, ada di rumah gitu, ya. Jangan sampai malah gara-gara Anda dia enggak ke masjid, salah lagi nantinya. Atau banyak yang orang kadang-kadang ini laki di depan, perempuan di belakang, betul. Itu yang terbaik. Soft laki yang paling baik yang paling depan, soft perempuan yang paling baik yang paling belakang, soal. Tapi kalau dia enggak berilmu, nanti umroh haji kadang-kadang dia gandengan mas, tolong jangan tinggalkan aku dan walaupun di mana kita sholat tetap sejajar, gitu ya. Akhirnya suami istri sholat sejajar di pinggir Ka'bah, banyak gak? Batal sholat lakinya. Bayangkan kalau kita umroh haji kita gak berilmu, berapa banyak orang perempuan sholat di depan orang laki? Batal sholat laki-laki di depan perempuan, itu berada di depan oleh perempuan. Ini banyak, bukan tidak, ya. Makanya perempuan yang mulia, perempuan yang berilmu akan memerintahkan suaminya sholat di masjid. Dan ketika dia perintahkan suami untuk ke masjid, suaminya pun ke masjid, dia berpahala sebanyak pahala suami yang sholat di masjid tadi. Ya, Allah alam surat. Ketika dengan waktu minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.